Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Fathur Rabbil Bariyat, yang pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang syirik dalam ibadah. Yang intinya atau ringkasnya, kesimpulan yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya syirik ibadah atau dalam ibadah adalah memberikan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, baik itu doa, bertawakal, menyembelih, sujud, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apabila diberikan kepada selain Allah, maka hal ini termasuk perbuatan syirik dalam ibadah. Kemudian di sini beliau ingin menjelaskan ibadah al-khawf, ibadah hati, yaitu takut. Beliau menjelaskan annal khaufa yanqasimu ila qismain, bahwasanya takut ini terbagi menjadi dua. Khaufun tabi'iyun, yang pertama adalah rasa takut yang ini merupakan tabiat, yaitu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Dengan kata lain, rasa takut yang ini manusiawi. Wa khawfun atau wa khawfu ibadatin. Yang kedua adalah rasa takut yang bersifat ibadah. Yaitu rasa takut yang terdapat di dalamnya pengagungan, ketundukan, ya, dan kecintaan. Karena di situ terkandung pengagungan, ketundukan, maka muncullah rasa takut. Dan rasa takut itu adalah ibadah. Artinya rasa takut yang muncul dari perkara-perkara tadi, itu adalah rasa takut ibadah. Kemudian di sini beliau memberikan contoh. Faman za'ama annal waliya al-fulani. Barang siapa yang meyakini bahwasanya wali fulan, ya'lam man takallama fih, itu tahu, mengetahui orang yang berbicara tentangnya, maksudnya menggunjingnya. Wa yantaqimu minhu, dan akan membalas atau menghukum orang tersebut. Jadi kalau ada orang yang menyangka atau meyakini wali fulan, itu bisa mengetahui, bisa mendengar apa yang kita bicarakan walaupun tersembunyi. Apalagi berbicara tentang wali itu sendiri. Misalkan menjelekannya. Kalau bahasa kitanya kualat. Jadi kalau menjelekan wali fulan itu walat. Kenapa? Karena wali itu mendengar. Karena wali yang itu bisa mengetahui apa yang kita obrolkan, apa yang kita bicarakan. Kemudian setelah itu muncul rasa takut. Walidzalika yakhafuhu. Karena hal tersebut, orang tersebut takut. Takut kepada wali tersebut. Fa innahu fi hadhihi al-halah. Maka sesungguhnya dia dalam keadaan ini yu'tabaru musyrikan syirkan akbar mukhrijan minal Islam. Dalam keadaan seperti ini, dia ini terjerumus kepada atau dia menjadi seorang yang musyrik. Syirik akbar. Keluar dari Islam. Dengan kata lain, murtad. Atau contoh yang lainnya. Seperti seseorang yang datang ke satu kubur keramat. Wali Fulan. Maka dia ketika masuk itu biasanya ada batasannya. Masyhadnya itu ada batasan yang gak langsung kuburan. Tetapi ada biasanya ada pintunya. Ada bangunan tertentu terus ada pintunya. Sebelum kuburan. Nah, karena ada rasa takut padanya, dia berjalannya pun pelan-pelan. Bahkan di antara mereka tidak berani berjalan. Apa yang dilakukan? Dia lakukan berlutut. Berjalan dengan lututnya. Karena takut. Kalau berjalan dengan tidak sopan atau bersuara keras, takut. Karena dalam hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada penghuni kubur tersebut. Maka yang seperti ini masuk kepada perbuatan syirik akbar yang pelakunya keluar dari Islam karena ini merupakan khauf, rasa takut ibadah. Karena rasa takut yang seperti tadi seharusnya hanya diberikan kepada Allah semata. Qala wa ammal khawfut tabi'i, maka ada pun rasa takut yang tabi'i, yang tabiat, yang manusiawi. Ka'ayya khawful insan, ka'ayya khawfal insanu min aduwin. Seperti seseorang takut dari musuhnya. Ayyadribahu, takut memukul dia. Aw yaktulahu, atau membunuhnya. Akan tetapi, walaupun ini takut tabii, ya, takut yang manusiawi, takut terhadap musuh, artinya secara asal, ini merupakan perkara yang lumrah terjadi pada manusia. Dan secara hukum asalnya boleh. Tetapi apabila mengantarkan seseorang kepada perkara yang haram atau meninggalkan kewajiban, maka takut yang seperti ini walaupun tabii tercela. Artinya hukumnya bisa haram. Walaupun tidak sampai syirik. Seperti seorang takut kepada musuh, menyebabkan dia meninggalkan jihad fi sabilillah. Ketika ada perintah, untuk berjihad. Sehingga dia meninggalkan satu kewajiban. Maka ini hukumnya haram. Kemudian beliau memberikan contoh lain. Oh ya khawfa. Minal asadi. Atau takut dari singa. Awidib atau serigala, awil hayyah atau ular. Sama hal ini juga apabila sampai meninggalkan perkara yang wajib, maka dia terjumus ke dalam perkara yang haram. Terkecuali apabila ancaman dari perkara yang ditakuti tersebut, seperti musuh, harimau, itu terbukti dan dia tidak mampu untuk menghalaunya atau melawannya. Contoh. Misalkan seseorang takut terhadap singa. Yang singa itu konon berada di antara rumahnya dan masjid. Kalau memang itu terbukti, memang benar-benar ada singa yang liar di situ, kemudian dia ini tidak mampu untuk menghalaunya atau melawannya, atau dia sudah memperkirakan bahwasanya dia akan kalah, kemudian dia meninggalkan sholat di masjid atau sholat berjamaah di masjid, maka hal ini dikecualikan, artinya tidak mengapa. Tetapi kalau misalkan beritanya hanya sekedar cerita, oh di situ ada singa, di kebun itu ada singa, hanya cerita saja, belum terbukti, atau dia memiliki senjata, artinya memiliki kemampuan. Kalau misalkan benar ada, dia memiliki kemampuan. Misalkan dia seorang militer, punya senjata, pistol atau yang semisalnya. Maka bagi dia tidak boleh meninggalkan kewajiban. Dan di sana ada khauf yang tercela, yang sejatinya ini tidak manusiawi, tidak lumrah ada pada manusia, ya, tidak lumrah ada pada manusia. Hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki trauma. Seperti takut kepada perkara-perkara yang sebenarnya tidak menakutkan. Seperti orang takut terhadap cacing. Takutnya luar biasa. Bukan hanya jijik, tapi memang takut ini. Atau takut misalkan terhadap kucing, kelinci. Yang intinya takut terhadap perkara-perkara yang secara manusiawi orang-orang tidak takut. Maka yang seperti ini adalah takut yang tercela. Walaupun hal ini bukan termasuk takut ibadah, tetapi hanya sekedar perkara yang tercela. Tidak sepantasnya seorang mukmin memiliki penyakit seperti itu. Apabila ada, maka hendaklah segera diobati. Kullu hadza khaufun tabi'iyun. Semua ini adalah rasa takut tabiat, yaitu tadi, yaitu takut terhadap musuh, takut terhadap singa, ya, ular, hewan-hewan buas dan yang semisalnya. Itu adalah takut tabiat. Dan penjelasannya sudah dijelaskan. Nah, wa huwa mubahun. Dan ini adalah perkara yang boleh. Artinya tidak mengapa. Manusiawi seorang takut terhadap singa, terhadap musuh. Illa kecuali annal ifrat fihi la yambaghi. Yaitu berlebihan dalam rasa takut ini, yaitu takut tabii, itu tidaklah pantas bagi seorang muslim. Wa yambaghi lil muslim an yasta'idza billahi minal jubni. Dan hendaklah seorang muslim itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit penakut. Wa majara majrahu. Dan penyakit-penyakit yang semisalnya. Qala rahimahullah ta'ala amma syirkul asghar, maka ada pun syirik asghar, syirik kecil. Fayaqulu syekh, maka berkata syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di, fal wasailu wa turuku al-mufdiyah ila syirik, yaitu perantara dan jalan-jalan yang mengarah atau mengakibatkan ke dalam perbuatan syirik akbar. Di dalam tablugh rutbat al-ibadah, apabila perbuatan tersebut atau ya perbuatan tersebut tidak sampai ke tingkatan ibadah. Kal halifi bi ghairillah, seperti bersumpah untuk selain Allah. Misalkan demi Ka'bah. Ya, ini bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah dengan Ka'bah. Ada lagi demi Rasulullah, ini juga sama, sumpah bukan dengan nama Allah. Ini termasuk syirik asghar. Warriya dan juga riya. Ingin dilihat amalannya. Misalnya ini tentang riya, ini akan ada perincian yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Wa nahwi dhalik, dan yang semisalnya dari syirik-syirik asghar. Wa aqulu, dan aku mengatakan, inna syirkal asghar, bahwasanya syirik asghar, yakunu minhu, itu diantara contohnya adalah ar-riya'u al-arid fil amal, yaitu riya yang muncul dalam sebuah amal. Maksudnya muncul di pertengahan. Ya, muncul di pertengahan. Ini yang pertama. Warriya'u al-ba'itsu 'alal amal. Yang kedua, ada riya yang merupakan motivasi, ya, landasan amal seseorang. Jadi landasan amalnya itu adalah riya. Fa innahu min syirkil munafiqin. Karena sesungguhnya yang kedua ini adalah riaknya orang-orang munafik. Wa huwa min asyirkil akbar, dan ini termasuk syirik akbar. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka ini berdiri untuk melakukan sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Yura'unan nas. Mereka ingin memperlihatkan kepada manusia ibadahnya, sholatnya. Bala yadkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Falladzi la yaqumu lis-shalah, dan maka orang yang menegakkan salat atau melaksanakan salat illa li khaufan minan nas, atau tidaklah seseorang dan seseorang yang dia tidaklah melakukan salat kecuali karena takut dari manusia. Artinya, fa idza khala lam yattali alaihi ahadun illallah fa innahu la yusalli. Apabila dia sendiri dan tidak ada yang melihat dia kecuali Allah, maka dia tidak sholat. Jadi apabila sendirian, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengawasinya, dia tidak sholat. Tetapi apabila ada yang mengawasinya, dia sholat. Karena supaya dilihat oleh orang lain bahwasanya dia sholat. Dia ini muslim. Fahadzar riya wal ba'itsu 'alal amal. Maka riya yang seperti ini adalah riya yang merupakan pondasi atau dasar amal terhadap amalan seseorang. Jadi yang mendasarinya, yang memotivasinya adalah riya. Huwa syirkun akbar. Yang seperti ini adalah syirik akbar. Mukhrijun minal millah, mengakibatkan pelakunya keluar dari agama. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahmakumullah, maka hati-hati dengan riya yang semacam ini. Maka di sini beliau menegaskan lagi, wa tabayyana la anna riya yanqasimu ila qismain. Dan telah jelas bagi kita bahwasanya riya ini ada dua bagian. An-naul awwal riyaun ba'itsun 'alal amal. Yang pertama adalah riya yang merupakan dasar motivasi atau perkara yang mendasari satu amal. Amalan seseorang didasari dari awalnya itu riya. Maka yang riya ini adalah riya akbar, termasuk syirik akbar. Ini adalah riya yang dilakukan orang-orang munafik. Pelakunya keluar dari Islam. An-naw'u tsani, kemudian jenis yang kedua, riya'un 'aridun fil 'amal. Yang kedua adalah riya yang muncul di dalam amal. Hal ini akan nanti dijelaskan oleh muallif. Tetapi sekilas maksudnya adalah seseorang dia melakukan satu amal karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan yang lain. Dia memang ikhlas melaksanakan ibadah karena taat kepada Allah. Karena tahu ini adalah perintah Allah. Dia tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintah Rasulullah. Tetapi ketika di dalam sholatnya, dia ingin dipuji oleh orang lain. Misalkan ketika dia sholat, datang seseorang yang dia kenal dari suaranya. Oh, ini bos. Bos saya nih. Kemudian dia memperbagus sholatnya. Kemudian dia memperbagus sholatnya. Supaya apa? Supaya mendapatkan pujian bahwasanya dia sholatnya bagus. Nah, ini yang dimaksud dengan riya arid, riya yang muncul di dalam ibadah. Maka riya yang seperti ini masuk kategori riya asghar atau apa? Syirik asghar, syirik yang kecil atau riya yang kecil. Yang pelakunya masih seorang muslim. Pelakunya masih seorang muslim. Tetapi wajib bagi dia menepis ketika riya tersebut muncul. Ditepis dalam hatinya. Dibuang jauh-jauh bahwasanya dia ibadah hanya untuk Allah semata, bukan untuk orang ini. Siapapun orangnya. Dia ibadah hanya untuk Allah semata. Dia ibadah hanya untuk mendapatkan ridha Allah semata. Tidak ada dalam hatinya menginginkan ridho manusia. Jadi sekali lagi wajib bagi dia menepis semua itu. Apabila dia sudah menepis, berusaha dalam hatinya dengan usaha yang maksimal, maka apabila riya tersebut muncul lagi, sudah ditepis oleh dia, muncul lagi, tepis lagi oleh dia, kemudian muncul lagi. Asalkan dia bersungguh-sungguh dalam menepis riya tersebut, maka kita harapkan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah berusaha menepis riya tersebut. Tetapi yang menjadi dosa itu apabila dia membiarkan riya tersebut mengalir dalam hatinya. Dia menikmati munculnya riya di dalam hatinya. Maka inilah yang membatalkan ibadahnya. Dalam artian, tidak mendapatkan pahala. Bahkan dia mendapatkan dosa karena riya. Karena dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Farriya'ul ba'is alal amali huwa alladhi sabaqa lana an mathalna lahu. Adapun riya yang merupakan dasar satu amal, yang mendasari satu amal, ini yang telah kami jelaskan tadi di awal. Amma riyal arid fil amal, maka adapun riya yang muncul dalam satu amal, fahuwa ayyakuna biniyatil ibadah fil qiyami bihadal amal. Yaitu seseorang niatnya dalam ibadah ini, ya, melaksanakan ibadah atau sebuah amal itu untuk Allah. Lakin hina ma ra'a rajulan yanzuru ilaihi, akan tetapi ketika dia melihat seseorang memperhatikannya, zayyana salatahu min ajli dzalika ar-rajul. Dia memperbagus salatnya karena orang tersebut. Fa hadha 'aridun fil amal, maka ini riya yang muncul dalam amal. Kadzalika aidan idza qama ar-rajul, begitu pula apabila seorang ini qama ar-rajul bi kalimatin, atau seorang berdiri untuk menyampaikan satu ceramah atau muhadarah, ya, ceramah sama. Wa hadasat nafsuhu bi tahsiniha, kemudian hatinya ini, di dalam hatinya ini, ada terbersit untuk memperbagus bicaranya, ya. Tujuannya apa? Liusna alaihi, supaya dia dipuji, supaya mendapatkan pujian, alangkah bagusnya ceramahnya. Dipuji. Atau wa yuqalu innahu alim, atau supaya dia disebut dia adalah seorang yang berilmu, seorang ulama. Memang benar-benar dia ulama, ilmunya tinggi dan seterusnya. Aw masbah dzalik, atau yang semisalnya. Fa hadza min al-arid fil amal. Maka ini merupakan riya yang muncul dalam satu amal. Wa huwa min asyirkil asghar, dan yang semacam ini termasuk syirik asghar. Wa qad yuaddi ila ihbatil amal aw yanqusu thawabah. Maka yang seperti ini mengakibatkan terhapusnya amal. Mengakibatkan terhapusnya amal atau mengurangi amal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan atau rincian riya yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang syirik asghar dari jenis lain, yang di sini beliau mengatakan syirkul isnad, yaitu syirik dalam menyandarkan sesuatu, yaitu menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Hal ini insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.